Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Babu bayani anna sunnata utawi iki kubab nerangno setuhune sunnahe iku idza qila ing dalem ngeten mawon idza qila aja iku idza qila ing dalem nalikane diucapno lil mustadzini marang wong kang njaluk izin apa ucapan man anta man utawi sapa anta iku siro man utai sopo anta iku siro iku ayakula iku yen to ngucap sopo wong ngucap fulanun utawi ingsun iku fulan disebut ditakoni sampean assalamualaikum siapa di luar fulan sebut nama sampean fayusami mongko menyebutkan sopo wong nafsahu ing awak dhewe ni wong jenenge nafsahu ing awak dhewe ni wong bima kelawan perkara yu'rafu kang diweruhi sapa wong bihi kelawan ma yu'rafu kang diweruhi sapa wong bihi kelawan ma minismin nyatane nama au kunyatin utawa kunyah aran biasane karan anak nek teng Jawa Pak Bakar oh berarti iki dhewe duwe anak jenenge Bakar jenenge kunyah Abu Zaid nah ini Ummu Aiman wa karahati qaulihi lan makruhe ucapane wa al mustadzin lan makruhe ucapane al mustadzin ngucap anak ngono wa nahwihi lan sepadane anak. Jadi sunnahnya ketika sampean minta izin kepada tuan rumah dan tuan rumah bertanya siapa? Jawabnya adalah saya fulan, sebut namanya. Saya maftuh. Siapa ini? Maftuh. Maftuh sindi. Maftuh bin Fatih. Nah, mereka ini maftuh kok akeh mungkin ya. Sebutlah bapaknya. Oh, masuk. Lah gitu nanti. Sebut nama yang engkau dikenal dia dengan nama itu. Ano? Lakopnya misalnya atau kuniahnya sebutkan. Iki sapa iki? Siapa ini di pintu? Man di bab. Jamal. Jamal yang mana? Jamal onta. Oh ya. Yeah. Jamal si onta. Kata orangnya tinggi kayak onta, Mbak Mane. Atau kunyahnya makruh mengucapkan ana atau semisalnya ana yaitu lafat-lafat yang maknanya tidak difaham. Siapa ini pintu? Saya. Oh. Itu ndak pas. So ini ingin mengetahui siapa sampean kok jangan pakai kata ganti. Ana itu domir kata ganti. Sebut namamu. Siapa? Zaki. Tidur. Ya. Nanti Prabowo kok gak ngaji le. Ayo masuk kok iki sih kosong lagi iki. Ewer, diwer. Oleh gowo pecut wer. Lawan maju ra gelem. Qala an Anas radhiyallahu anhu fi hadisihi ing dalam hadis Anas as'al masyhuri kang terkenal. Bil Isra'i ing dalam Isra Mi'raj Kala ngendika Sayyidina Anas, kala ngendika Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Thumas uida nuli munggah bi kelawan ingsun. Thumas uida nuli munggah bi kelawan ingsun sapa Jibrilu Jibril. Ilas sama idunya marang langit dunyo. Ilas sama idunya marang langit dunyo. Kala fastaftaha mongko njaluk buka sapa Jibril. Njaluk bukakan pintu. Fastaftaha mongko njaluk buka sapa Jibril. Fakila mongko den ucapno apa ucapan man utai sapa iku hadza iki? Iki sapa iki? Kala ngucap sapa Jibril, Jibril utawi iki iku Jibril. Niki Jibril. Ana sebut namanya. Kila ten ucap nopo ucapan waman lan utawi sopo. Waman lan utai sopo iku ma'aka tetap sertani siro. Kol. Ngendika sopo Jibril Muhammadun. Aima'i Muhammadun iku sertani ingsun. Muhammadun te Muhammad. Oh, bersama saya Muhammad. Tumas wa'idha nuli munggah sopo iku Jibril ilas sama imarang langit. Asaniati kang kaping bindu wasalisati lan kaping telu waro ibiati lan kaping papat wasa irihina lan sekerini langit wayukolu lan ten ucapno fi babi kulli samain ing dalam pintu ni saben-saben langit fi babi kulli samain ing dalam pintu ni setiap langit opo ucapan man hadha man utai sopo iku hadha iki iki sopo iki. Fayaqulu mongko ngucap sapa Jibril ngucap gini Jibril utawi iki iku Jibrilu Jibril muttafaqun alaih. Dola dipasai diri pilih. Wa Nabi Dzarrin radhiyallahu anhu qol ngendika sinten Abu Dzar. Qala ngendika sinten ngendika sinten Abu Dzar ngendika ngene kharajtu metu sapa ingsun. Lailatan ing dalam suwijine bengi minalayali kang sangking piro-piro bengi faida Rasulullah mongko dumadan utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yamsi melaku sinten Rasulullah wahdahu hale sijine Rasulullah wahdahu hale sijine Rasulullah. Faja'altu nuli tumandang sapa ingsun. Faja'altu nuli tumandang sapa ingsun iku amsyi mlaku sapa ingsun. Jera budar fi dzilil qamari ing dalem fi dzilil qamari ing dalem. Kala bayang-bayang rembulan. Supaya Kanjeng Nabi enggak tahu siapa saya. Jadi Abu Dzar melihat Kanjeng Nabi pergi keluar malam-malam. Maka Abu Dzar mengikuti Kanjeng Nabi, ingin tahu apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi diikuti, dibuntuti oleh Abu Dzar. Beliau bersembunyi di balik bayangan bulan, jadi tidak mencari sinar bulan. Jadi menyembunyikan diri, buntuti ben karo Kanjeng Nabi. Weruh ternyata, faltafata. Mongko noleh sinten Kanjeng Nabi. Faro'ani mongko ningali sinten Kanjeng Nabi ingsun. Fakola mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi man hadza man utai sapa iku ada iki iki sapa iki. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun Abu Dzarrin. Abu Dzarrin utawi niki iku Abu Dzar. Abu Dzar kanjeng Nabi, nah pakai Abu Dzar. Mergane terkenalnya beliau itu julukannya Abu Dzarin, pakai alam kunyahnya, bukan pakai alam namanya, ngaten. Galawan Umi Hani inlan saking Umi Hani, ini sepupu kanjeng Nabi. Nggih, saudarine Sayyidina Ali radhiyallahu anha. Qalat ngendika sinten Umi Hani? Ataitu nekani sapa ingsun? Ya Allah. An-Nabiya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sitrol. Bener iki kan sedhi ini? Iki kan sedhi. Ngomong apa sama lo? Pelek-pelek. Tiga kali sehari. Kayak minum obat ya. Setelah makan apa sebelum makan? Ya, matane makan karo apa ini? Faqalat ngendika sinten Umi Hani, ada itu nekani sapa ingsun annabiyya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa hali utawi kanjeng Nabi iku yaktasilu mandi sinten kanjeng Nabi. Siram mandi sinten kanjeng Nabi. Huzwa bi kabar huzwa. Wis pulang belum? Oh, udah di pondok. Udah sehat. Kala apa sakitnya? Positif apa, Mas? Bukan demam berdarah. Gejala saja. Kala wa Fatimah tu hali utai Fatimah iku tasturuhu. Nutupi sinten Fatimah ing Kanjeng Nabi. Iku tasturuhu nutupi sinten Fatimah ing Kanjeng Nabi. Faqal mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi man utai sapa iku hadhihi kiwadon. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun ana utawi ingsun iku Ummu Haniin, kula Ummu Hani Kanjeng Nabi. Ben dapat jelas pakai ana. Kau usah pakai hadhihi Ummi Hani, mboten ngaten. Muttafaqun alaih. Wa an Jabir lan saking Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ola ngendika sinten Jabir ata itu nekani sapa ingsun annabiyya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadaqatu mongko mengetuk sapa ingsun. Mengetuk sapa ingsun albaba ing pintu, lalu saya mengetuk pintu. Faqol mongko ngendika sinten kanjeng Nabi man dza? Man utai sapa iku dza iki sapa iki? Ngono maknane. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun ana, jare Jabir. Iki ana, utawi iki iku ana ingsun. Niki ingsun kanjeng Nabi, kula kanjeng Nabi. Faqala mongko ngendika sinten kanjeng Nabi, ana. Duka kanjeng Nabi, aja ana. Kanahu kaya-kaya kanjeng Nabi. Iku kariha gedeng sinten kanjeng Nabi ing dawuh ana. Muttafaqun alaih. Sakaten niku nggih, dadi aja nyebut ana, aja. Assalamualaikum, siapa iki? Prabowo. Oh, ya ya, Prabowo Subianto apa? Apa sapa? Kala Prabowo Kuncung. Oh, ya ya, ngene Kuncung. Bab istihbabi tasmitil atisi. Tapi iki bab nerangno sunnah Allah. Dungakno wong sing wahing. Idza hamida ing dalem nalikane memuji sapa al-atis Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala. Okay. Jadi kalau ada orang bersin hazim, dia mengucapkan alhamdulillah. Maka sampean mengucapkan yarhamu kalau. Nek dhek gak muni alhamdulillah ora usah didungakno, makruh. Wa karohati tasmitihi lan makruhe ndungakno al-atis. Wa karohati tasmitihi lan makruin dungano al-atis idha lam yahmad ing dalam nalikani orang memuji sopo al-atis Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala idha lam yahmad ing dalam nalikani orang memuji sopo al-atis Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala. Kalau dia gak memuji Allah, makro sampai dungano yusbano yusbano gala. Wabayani adabil tashmiti lan jelasno piro-piro Gala etika nindungakno wal utosi lan etikane wahing bersin pi akhlake nek bersin kuwi watasaubi lan angop angop itu apa menguap menguap watasaubi lan menguap nek bersin niku piye carane ana etikane aja digedhek-gedhekno malah ya angop ya ana etikane ora malah di wah wombu kayak kuda nil karo kuda nil ta Pak Isak kadung apa jenenge menguap wah dikiyet no wis wah ngoten iki wis kayak kate nyedot kabeh ngono kaya mantep padahal niku nanti setan mlebu makane enak ya ah setan sing gak enak enak ditahan kan ah kan tadi ku ya iku dene ditahan memang di ditutup kalau anggap itu aja di ngoten dia ditutupi ngoten niku wahing ya ngoten ya Allah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya Allah kula enggak ada rencang lucu aja kula ya nang Bali sih ya Allah berdagang sambil dakwah oh Bali ini santri nang Bali ya mesti karo ngaji yon dodolan karo ngaji ya saiso ni nek wahi ku mesti ping telu payah ter bol banter hari-hari mesti paham Hajim, satu kali lagi. Hajim, satu kali lagi. Ya Allah, ya Allah Gusti. Aduh, ya lewat. Luar biasa. Lucu lah Rene, lucu, sak lucu-lucu deh, Pol. Yesus. Lucu, karo kiai, ya apa jenis kaya ngunuh kuih? Lucu, sak kiai ini, aku ya ketemu deh ini. Lucu deh, Pol. Kabe ini ketemu deh, mesti guyu. Wah, ini mesti ping telu. Nek gorong pintu luar-luar mesti ngomong satu kali lagi. Wah, ini mandi. Allah. Nembali dan pasar. Nang daerah Ubung. Kalian ada kantor. Kalau mari mereka tak temoni. Apa kerjaan ini kak? Ucok jenis. Cok. Julukan ini. Jenis asli Sulhan. Celuk ucok. Malah garo nek jenenge Sulhan aku ibarat gak perlu tane. Mare ngono baru kenal. Oh Sulhan ta jenenge. Jenenge celukane Ucok. Ucok kabar ya. Wah, ya tetulan sayur ya. Yo engko kalau murang-murang ngaji arek lah ngono. Arek cilik-cilik. Yo iya lah wis. Lucu banget. Kanjeng Nabi enggak ada sahabat sing lucu, lucu banget tukang ngombe arak den. Tapi wis haram sik ngombe. Jenenge Abdullah Keledai. Julukane Himar. Makane jenenge Abdullah Keledai. Abdullah tapi julukane Keledai. Dadi wae wong nyelek ya Keledai, Dai Keledai ngono biasa wis tidak merupakan app karena sudah biasa ya mungkin lucu saja ya kalau kita ya menyambutnya nih. Jadi bukan app, gak marah lagi karena sudah biasa. Tukang membiara. Gala. Tapi ya tobat mesti ini mari ngunungi. Sahabat. Dikepuk ping 100. Mari ke, ping 100. Bila? Ping petang puluh. Mari dikepuk petang puluh ngombe maneng. Kepuk maneng. Ping petang puluh jadi sahabat. Waduh. Bolak balik ngombe maneng. Semoga Allah melaknat dia ngono jare sahabat. Jadi kanjeng Nabi ojo jadi dilaknat. Sing aku roh iku dhewe cinta Allah dan Rasulnya. Loh, cinta Allah dan Rasulnya tapi kok ngombe arak. Artinya cinta kepada kanjeng Nabi itu bisa terwujud walaupun kadang orang itu melakukan maksiat. Ya ora iso cinta kanjeng Nabi jenengan kok ngikuti kanjeng Nabi seluruhnya ora iso ya. Ah ngoten. Gala an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sedune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gala ngendika sinten kanjeng Nabi. Ngendika ngeten innallaha sedune Allah. Iku yuhibbu seneng sinten Allah. Gala al-utosa ing wahing wayakrohu lan benci sinten Allah atasa ubah ing angop atasa ubah ing angop. Allah itu cinta terhadap bersin, gak suka orang itu menguap. Maknanya Allah cinta itu bi, artinya Allah yang mengerahkan sebab-sebab dia itu untuk bersin. Orang bersin itu, bersin itu muncul dari ringannya badan. Ngerti nih? Dan juga karena gak warken. Engko bersin-bersin menenek mari bersin itu awake enteng. Enak apa tenan? Hajim, alham. Makanya alhamdulillah krono awake enteng. Wah, mar wis. Nek kate wah gak situ kan gak enak. Ngene kok, ha? Ya toh, gak enak pol rasane kan nggih. Wah, koyo ada nikmat yang gak jadi ngoten niku. Aduh, gak enak makane. Nah, itu nikmat banget krono nikmat alham. Tapi kalau angop itu timbul disebabkan karena umumnya perut itu sudah penuh. Makanya ini sama mari mangan ake mesti ngantuk. Ah, wah, biasa ini mari mangan ake. Sapa ini bengi-bengi mangan kuarakan, walah gampang ngantuk. Turu mari ngono. Nah, ini gak disukai sama Allah Ta'ala. Mergane kagen mangan. Makane nek angop aja diget-getno mergane Allah tidak suka. Faida atosa mongko ing dalem nalikane wahing. Sapa hadukum salah siji sira kabeh wa hamidalan memuji sapa hadukum Allah Ta'ala. Ing Allah Ta'ala kana mongko ana hakon iku hak ala kulli muslimin. Sunnah maknanya hak atas seluruh orang Islam. Sami'ahu kang krungu sapa muslim ing pujian apa ayakula apa yen to ngucap sapa muslim lahu marang ahadukum ngucap ngene yarhamukallah. Ing ucapan yarhamukallah, nah niki anjuran nek krungu dia mengucapkan alhamdulillah baru di doakan. Nek boten maca ya ora usah ditungakno. Wa matasaubulan anapun utawi angop fa innama huwa mongko iku angin pestine utawi angop iku minasyaitoni saking setan. Fa idza tasaaba mongko ing dalem nalikane angop sapa hadukum salah siji ni sira kabeh falyaruddahu mongko becik nolak sapa hadukum ing angop mastato'a ing dalam selagi ni kuwasa sapa ahadukum ana dadi nek angop nek iso ditolak ya ojo diangopno fa inna ahadakum gala nek iso ditolak angope krono memang ngantuk ya kan sunah ditolak nek ditolak berarti ojo diangopno dimingkemno nek gak iso tutup mulutnya. Nah, itu sunahnya pengimpian ya, biasanya angel dia nolak nggih nolak angope lho angel banget krono angel gak bisa ditolak maka ditutup mulutnya. Itu nangom. Fa inna hadakum krono sedune salah siji sira kabeh iku idza tasaaba ing dalem nalikane angop sapa ahadukum dohika mongko tertawa minhu sangking ahadukum sapa asyaitunu syaitan. Rawahul Bukhari. Dadi nek sampean itu angop Setan itu tertawa seneng, ah ngantuk wis gak kira ngaji, ayo turu turu le turu le santai, ngono kuwi seneng setan wis sampean gak nglakoni keapian, seneng setan itu memang kepinginnya setan ngono. Donek wis tempat majelis ngaji wis digudhe karo setan ya, di meripati di sebul sebul utawa dilus lus karo setan. Dan kesirap, ya, kalau ni khair ya, kalau lawan doing kau, ya, setan itu neng jidok ni, maka nak orang turun ini, neng jidok ini, santai turu turu turu turu, neng, dah ngai lagi selesa turu kan ya, setan neng jidok ni, kita alai ni, jidok ini. Eh turu turu mungkin karena setan jadi tidak dijuluk non ya mungkin ya pen malah enak turun nih kalah doi kami nulis ada rawahul bukhari setan setan ya gue terbahak bahak setan sawenang mau kayak wes farohan ketika zaman angup sawenang setan nah turu marin hari guys kairo itu ilmu kapok muka panas sawenang setan. Dal rawahul Bukhari wan hulan saking iku jenenge Abu Hurairah ani Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngendika jeneng Kanjeng Nabi ila antosa ing dalem nalikane bersin sapa ahadukum salah siji sine sira kabeh falyaqul mongko beci ngucap sapa ahadukum alhamdulillah ing ucapan alhamdulillah gal wal yakulan peci ngucap lahu marang ahadukum sopo ahuhu sopo duluri ahadukum au sohibuhu utawa koncone ahadukum ngucap yarhamukallah ing ucapan yarhamukallah faidha kala moko ing dalem nalikani ngucap sopo ahuhu lahu marang ahadukum yarhamukallah ing ucapan yarhamukallah falyaqul mongko beci ngucap sapa ahadukum ngucap ngene yahdi kumullah wa yuslihu balakum yahdikum muka-muka nutuhno ing sira kabeh yahdikum muka-muka nutuhno ing sira kabeh sinten Allahu Allah wa yuslihu lan bagusi sinten Allah balakum ing tingkah sira kabeh wa yuslihu lan bagusi sinten Allah balakum ing tingkah sira kabeh rawahul bukhari wa an abi musa radhiyallahu anhu qol sami'tu krungu sapa ingsun rasulullah ing rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hal ing ndika sinten rasulullah ngendika ngeten idza atsa ing dalem nalikane bersin ya Allah, sapa ahadukum salah siji sira kabeh. Fahamida mongko memuji sapa ahadukum Allah ing Allah. Fasyammituhu mongko ndungakno sapa sira kabeh ing ahadukum. Mongko ndungakno sapa sira kabeh ing ahadukum. Fa illam yahmad mongko lamun ora muji sapa ahadukum Allah ing Allah fala tusyammithuhu mongko aja ndungakno sapa sira kabeh ing ahadukum rawahu muslimun wallahu alam ya rabbana adarafna bi anna naqdarafna ala ladha ashrafna.